Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah Rabbul Alamin. Ya Rabbi. InsyaAllah dengan keizinanmu Tuhan, aku akan jejaki jalan yang kau redai. Suka dan duka ku terima dengan penuh takwa. Aku bersyukur menerima rahmatnya. InsyaAllah dengan keizinanmu Tuhan, aku akan mencapai cita-cita yang murni. Aku abdikan hidupku dan nantinya matiku untukmu Tuhan, karenamu Tuhan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Tuhan, ku pasrah padamu Tuhan. Ku pohon hidayahmu. Ya Allah Tuhan, yang maha pengasih, maha penyayang. Moga dosa-dosaku kan terampun. Ya Allah Tuhan, yang maha pengasih, maha penyayang. Moga ku sejahtera di dunia dan sesudahnya. Akan bersedia bila waktunya tiba. Aku sentiasa mematuhi rukun dan perintahmu. Ini janjiku padamu Tuhan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allah, Allah. Hidayahmu. Ya Allah Tuhan, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Moga dosa-dosaku kan terampun. Ya Allah Tuhan, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Moga ku sejahtera di dunia dan sesudahnya. InsyaAllah dengan keizinanmu Tuhan, ku akan bersedia bila waktunya tiba. Aku sentiasa mematuhi rukun dan perintahmu. Ini janjiku padamu Tuhan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allah yang maha besar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah yang maha besar. Allah Rabbul Alamin.